Assalamualaikum, waalaikumsalam. Setiap bertemu teman, bukti muslim sejati yang beriman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Muslimin dan muslimah, mari dibudayakan. Kita bersama-sama ucap salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mengucapkan salam bukti keteladanan, tak akan berkurang kehormatan dan kewibawaan. Islam mengajarkan tentang kesopanan, salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Muslimin dan muslimah, mari dibudayakan. Kita bersama-sama ucap salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Setiap bertemu teman, bukti muslim sejati yang beriman. Muslimin dan muslimah, mari dibudayakan. Kita bersama-sama ucap salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum.